Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda yuafi ni'amahu wa ikafi umazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambaghi li jalali wajhikal karim wa li adimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-adhim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqqahu fid-din. Wa yundhiru qawmahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahdharun. At-Taubah ayat 123. Wa qala Allah ta'ala aidan, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, ya ayyuhalladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah sadaqallahu al-adhim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin wa muslimah. Amma ba'du. Para masyayikh, para asatidz, para bapak, khususipun jamaah Masjid Agung ingkang insyaallah senantiasa angsar rahmatipun Allah taala. Alhamdulillah Dalmiliko Al-Fakir saged mulai mali pengajian rutin tiap-tiap amerbu kangge kula. Setelah kita istirahat selama kurang lebih 2 bulan di dalam menghadapi bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Mugi-mugi pertemuan ingkang pertama lan sateruse kita sedaya dipuncuhi rahmat, ridho, taufik, hidayah saking Allah taala, sehingga kita niki ngaji dipunparingi manfaat. Wonten ing kitab Nasoihuddiniyah halaman 340 kitab kula niki, Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwil Haddad wonten kitab Nasoihuddiniyah niku jelasaken dan nyeruken, awakmu lek nglakoni api apa wae sing akeh niati. Lek niat akeh, temen panjane niati, kabeh niat siji, loro, telu, papat, limo diganjar kabeh. Ngoten Pak. Setengah saking fadhli Allah taala, setengah saking lomane Gusti Allah taala. Termasuk ngaji niki. Mergane mulai start mengaji niki kita mulai niat sing bagus. Sampeyan dieling-eling lho. Setunggal sampean kumpul niki niat ngaji ndolek keperlu. Niat ngaji nambah ilmu kanggo sangune ibadah. Kaping kalih gini iki sampean nang masjid lopo? Nggih jamaah. Lopo? Pak Munawir, Haji Munawir, masjid ya jamaah. Jamaah maghrib, isya jamaah. Mari jamaah ngaji luru isan. Yang ketiga, napa? Sampeyan niato silaturahim. Engko aku lek jamaah sembahyang ana ngene masjid Agung Bangil, sakliyane oleh pengajian bentuk kanca-kanca silaturahim. Manjang no umur kaji mutip atip ya, manjang no umur. Yang keempat, dari kisah sering-sering dipun supaya agar. Napa niku niat itikaf. Oleh Ganjar sampai nawaitul itikafa fi hadal masjidi imanan wahtisaban sunnatan lillahi ta'ala. Ya napa bakamilan oleh papat. Siji oleh ganjarane ngaji. Niat. Loro oleh ganjarane niat sembahyang berjamaah. Telu niat silaturahim, papat niat iktikaf. Kalau baca nih kitab Nasihuddinnya karangane Al Habib Al Imam Sohir Irsyad Habib Abdullah bin Albel Haddad ngeten. Waj'al laka fi ta'atika wa mubahatika niyatin kasiratan sholihatan. Hei wong Islam kabeh khususe wong bangil. Kon lek nglakoni ketaatan lan nglakoni perkara sing mubah, mangan. Mangan terserah sampean, gak mangan terserah sampean. Tapi lek mangane diniati apik gak jaran. Lha apa Pak? Jadi kok banyak mangan iya kok cek kuat awak. Lek kuat aku nang mangan masjid, gak jaran mangane. Lapa kok minum Pak Kemilan? Iya kok segera kok waras. Waras aku nang masjid. Lah ganjaran sampean niati bagus. Senajan ngombe niku perkara sing mubah. Apa mare sing taat? Dadi iki terangken niyatin kasiratan sholihatan. Niat sing bagus sampean sing kata. Kabeh siji-sijine niat pun ganjar dene Allah taala. Yasul maka hasil. Laka kedua siro bikulli wahidatin minha sawabun tamun min fadlillahi. Tiap-tiap niat sing bagus meniati niki dipunpari ganjaran sing sampurno sanging Allah Ta'ala. Yo ganjaran yang ngaji sampurno. Yo ganjaran ini sembahyang berjamaah sampurno. Yo ganjaran ini silaturahim sampurno. Yo ganjaran ini itikaf sampurno. Alhamdulillah sedino. Las bulan, las tahun. Itu kan dia mawon. Niki setengah saking fadhli Allah Ta'ala. Min fadlillahi Ta'ala. Malam-malah Al-Imam Ahmad bin Hanbal, para bapak. Sama sembahyang. Berjamaah. Subuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jero niati, ya Allah Gusti, mugi-mugi salat kula panjenengan terami Gusti. Ganjarane jarene niki hidayat ganjarane kula pareng bapak kula. Almarhum Bapak Abdul Qadir Usman. Bapak sampean oleh ganjaran sampean oleh ganjaran. Ya napa? Sembahyang iki lho. Sampeyan maca Quran, ya Allah Gusti, mugi-mugi bacaan Quran kula nyantrami, ganjaran kula kepang dhateng ibu kula, ibu le ganjaran sampeyan le ganjaran. Ahmad bin Hanbal. Min fadlillahi ta'ala, saka fadhole Gusti Allah Ta'ala. Loman kula tane, loman pun pol-polan wis. Nggih, nah niki. Bama ajasta anhu minat ta'atul khairati walam tamatkan min filihi panwihi wa'zam ala filihi indal istita'ah. Perkara-perkara sing gak mungkin sama lakoni pokok aku lek soge nyerini adil aku temenan lek soge wong bangi tak kek duit kabeh maksud mungkin lah. Wong gawe ngene tok ya. Serba kekurangan niati bagus temenan iki. Temenan. Pokok aku lek soge insyaallah aku selalu sedekah sak masjid tak dhuwit kabeh. Niat temenan iki ben goro. Sampeyan ngeten iki nggih oleh ganjaran. Bakul bisidkin wa azwin masalahi niatin. Lau istatok tuhu lafa'al tuhu pakot yaksulu laka bidalika sawabul fa'il. Oleh ganjaran niat sing temen oleh ganjaran Insyaallah loh, insyaallah. Aku lek soge wis terba kecukupan. Aku lek lobel rezekiku. Insyaallah wong bangil sing jamaah Masjid Agung loro-loro-loro tak hajeni kabeh. Haji kabeh alhamdulillah. Temenan iki ya. Termasuk almarhum Pak Subur Suprapto, masyaallah niatis. Wis bayar niku mriku bisae. Padha mekoni gene iki wis. Menurutku gene iki. Masyaallah. Ngene sekali iki. Iling-ilingin kan kok iling-ilingin. Sedo. Wis bayar kate berangkat tok sedo. Niat hasil. Niat haji sampurna niat haji ini. Oh dalu. Mbak Yukola IP. Kalau Pak Subur padha kate berangkat niki oh dalu niku lho. Jam 4:30 sedo kati maghrib, jam 7:30 dikubur, telung jam mulai tekong gini alam dunyo ngalih nang malam barzak telung jam ini kalau simpel lepas jenazah kalau pidato ini Pak Yui Pekulok kalau sing imami sembahyang jenazah kulok ya Mbak, masya Allah niat pun lunas wis sekalan yukone tiga dari setunggal kati berangkat jah tetap oleh ganjarane haji almarhumah Ibu Khurriyah binti Kiai Husaini Mbak Yu kula Mbak Yu bojo kula IP niatipun sae pun yo patos mergani sedaya kanca-kanca kula sing ngaji niki niat papat siji niat ngaji sebab Kanjeng Nabi dawuh talabul ilmi faridah betul nggih kaping kali niat terus berjamaah maghrib isya telu silaturahim pondok kanca-kanca kabeh alhamdulillah alhamdulillah kanca-kanca kula niki ana donya raket dadi dulur dadi kanca dadi sahabat besok akhirat muga-muga kumpul wonten swargane Gusti Allah taala silaturahim kelati kali kabeh Haji Dayat riyaya namaku alhamdulillah Haji Mujib riyaya namaku alhamdulillah pondok kabeh kamilan alhamdulillah pondok kabeh kan silaturahim iki manjang no umur kaping tiga sampai ayo kawan sampean niat iktikaf papat diganjar kabeh niat ngaji diganjar berjamaah diganjar silaturahim diganjar iktikaf diganjar niku setengah sing fadhole Gusti Allah ana crita ngeten kama balaghona anna rajulan min bani Israil marra fi waqtin majaatin ala usban min ramalin enten tiang jaler saking wong Bani Israil biyen waktu niku kambek niku mengalami kepailan larang sandang larang pangan sak negara wis larang sandang larang pangan kambek niku mlampa ngliwati tumbuhane wedi jarene atine muga-muga wedi iki dadi gandum dada beras teku jadi ni ada uang gak paham yang jopo muka-muka tumpah lewat dikit dada gandum dada beras teku tak pakai bahan nang gelo pada Israel kabeh nyatnya ngoten masa mungkin apa dia dada emas dada gandum dada beras masa mungkin tapi niatnya ngoten ya nopo laukanat hadi to'aman wakana li lakosam tuwalan nas tak bagi nana menungso sak kilo sak kilo sak kilo sak kilo kabeh roto ba'auhallah ila nabi waran si fulan iku hasil ganjarani senajan gak hasil gak sodako beras sampai gandum hasil ganjarani niati niki ba'auhallah ila nabiim kulli fulanin qad qabilallahu shadaqataka Allah taala nrimo shadaqamu padahal gak nrimo shadaqah niki mboten padha shadaqah niki mek jroning anjene tok wa syakarallahu husna niyatika Allah taala ridho ambek niat bagusmu niki wonten kitab nasaihud ibad nasaihud dunia halaman 2340 mergani mulai ngaji niki mengko niat cak istu wangsuli male niat dole ilmu sebab Kanjeng Nabi perintah talabul ilmi faridatu Kaya sapa ilmune ini? Ya nyambek. Kaya keluargae, kaya ibadah. Loro niat berjamaah Masjid Agung Bangil, silaturahim, iktikaf insyaallah. Niki sebagai pembukaan pengawasan para bapak, muga-muga sedaya sing hadir dipun paringi ilmu sing manfaat dening Allah Ta'ala. Lah muga-muga sedaya amal ibadah kita dipun terami dening Allah Ta'ala. Muga-muga ya Allah lek mati muga-muga mati husnul khotimah, mati beto iman, mati beto Islam. Niki para bapak sing ngene asta sampean, niki bab sahabah, hayatus sahabah. Niki insyaallah namung 10 nomor. Mangke sak teruse nerusaken bab salat. Bab salat sudah nomor 42. 51 niki. Hayatus sahabah. Sebab kula dipesen kali kanca-kanca aswaja, Pak Nur. Saiki tensi ning ngaji serodo rendah wis. Jadi ning tensi ning ngaji serodo rendah wis. Sebab apa? Sebab wong Bangil ngerti kabeh masalah Syiah. Sak Bangil ngerti masalah Syiah wis, tensi ne dunno wis. Nggih. Saiki monggo kita ngaji bab sahabat. Wonten ing kitab Irsyadus Sari Sarai Bukhari, Pak. Sahabat yang kumpul di Arafat tok niki lho. Waktu haji wada angsal 18 dinten setelah haji wada kan seto. Niki haji wada haji pamitan dengan Kanjeng Nabi. Niku para sahabat yang kumpul teng Arafat tidak kurang daripada 40.000 sahabat. Kabeh sahabat kabeh. Sahabat sing mirsani Kanjeng Nabi. Sahabat. Apa Kanjeng Nabi mirsani sahabat e? Timbal balik. Kanjeng Nabi mboten mirsani wong sok menekae. Tapi orang-orang tahu Kanjeng Nabi sahabat sudah. Atau Kanjeng Nabi sowo gak ro, sahabat sudah. 40.000. Waktu niku. Kabeh sahabat kabeh insyaallah kabeh dijamin swargane dening Allah Ta'ala. Ya Allah sampeyan. Kanjeng Nabi ndonga sahabat sing ngamini. Kanjeng Nabi sembahyang sahabat sing makmum. Kanjeng Nabi nasihat sahabat sing ngrungokaken iki sahabat. Dadakno jare wong Syiah. Sahabat sing mlusar kemek papat tok jarine. Liyane neraka kabeh. Kok cek medhite pangeran rek. Ya napa? Sakmono kae jare kafir kabeh. Sepetang puluh ae sepapat tok sing gak. Middat bin Asfad Al-Ghifari niku apa le niku Salman Al-Farisi niku tok liyane kabar-kabar inna lillahi wa inna ilaihi rajiun niki monggo diwaca monggo disemak bismillahirrahmanirrahim Muhammadur Rasulullah niki pernyataane pangeran. Jadi Kanjeng Nabi ini kupanya betul-betul utusan Allah Ta'ala. Ini kita terangkan. Ya apa? Yukhbiru Ta'ala an Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam anna Rasuluh haqqon bila syakin wala raibin. Nomor dua. Allah Ta'ala beri berita bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Gusti Allah Ta'ala. Haqqon betul-betul utusan. Bila syakin tanpa ragu-ragu wala raibin dan tidak nampeniku ragu-ragu. Muhammadun Rasulullah pun semakin walladzina ma'ahu asyidda 'alal kufari ruhamau bainahum. Niki sengaseng sifat sahabat kajadi ngono. Niki walladzina para sahabat wa wong akeh ma'ahu yang berserta Kanjeng Nabi asyidda'u iku pada keras alal kufari menghadir orang-orang kafir. Tapi rohamau teriku podo walas asih bainahum antarane waladina. Lek podo sahabati masya Allah penuh kasih sayang, penuh senyum, penuh bunga menghadapi podo islami. Podo sahabati Tapi menghadapi orang kafir asyiddah keras, itu sahabat. Ojo kaya wong liyani ahlul jamaah. Nah wong Islam masyaallah ngene-ngene tok. Dintekno tok Irak dintekno kabeh. Palestina dintekno kabeh. Yahudi rangkulan ya napa? Sebab ini iki. Padahal Quran walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kufar rahamau bainahum. Terjemahannya tiga, wahadhi sifatul mu'minina ayyakuna ahaduhum syadidan, keras, anifan, bertindak tegas alal kufari menghadapi orang-orang kafir, rohiman walas ase baron bagus bil akhyar, orang-orang sing baik cinten. Berarti Siddiq radhiyallahu an, Umar Khattab radhiyallahu an, Utsman bin Affan radhiyallahu an, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu wa kharbajah, masyaallah tunduk tawadhu anda pasar penyesenyum hati dari ikhlas menghadapi orang-orang pilihan nih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iso gedalame sakit Pak, kok iso niki buktine jamaah masjid bangil masya Allah tak delai kerukun kabeh masya Allah petuk salaman dintrok-trok ini entek desa sampean temenan ojo trok ini ojo kalau ini gak usah gampang nih kok kamilan ya biasa kan salam Allah parah-parah alhamdulillah enak maru kaya ya gak apa-apa ya gak gelap temen nikon wikus iku sing ngene dhuwe iku ya. Iku nyake dhuwe iku. Daluk niku. Rahiman. Ghadhuban, ghadab. Murang-muring, marah-marah, abusan rengut. Abasa wa tawalla anja'ul a'ma. Ora wong kafir wis keras masyaallah, merengut wis menghadapi orang kafir. Fi wajhil kafir, di hadapan orang kafir. Sebaliknya bahukan, bahek, guyu-guyu, mesem-mesem, basyusan, ajir wajai. Fi wajhi akhil mukmin, di hadapan saudaranya orang-orang mukmin. Ngono, itu sifatnya sahabat. Podo sahabat, masya Allah, masya Allah. Sampai-sampai ini loh, waktu pitung dene almarhum Pak Subur Prapto niku lek kanca-kanca jamaah bangil asita kembangil iku gak ono takon kan gaji si pulang ku gak nalang ke masjid mesti ngotakoni karena apa? Karena sedulur raket nanti bapak iku pak nomor ku gak ono mbo ngiliri sate bae ya kadang-kadang ngoten ni wonge ni yo yo ana mburi dewi kemuka kayak sate. Jadi saking rakete kekancan dalam ibadah, niku kau ngas di rom di noai sambangi loroh. Oh, tenda pak. Kekancan ini mergane. Allah Ta'ala wasiqal ladzina taqau ilal jannati zumarah. Besok musar kok gak ijen-ijen bareng-bareng. Ayo jamaah, ayo tak kembangil. Sarko, waduh sih kok gendera ya khusni. Waduh, ini wangi kan. Wow. Alhamdulillah, masya Allah. Kalau ini bunga, enggak lain bunga. Apa sebab? Ini ngalih persaudaraan ini, Pak. Nang konco merhatekno, sume, ajer, loman itu masya Allah. Itu merupakan nikmati Allah, fadhale Gusti Allah Ta'ala. Ini kita ngerti. Qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, masalul mu'minina, utawi contoh nih, wong-wong mu'min, fita wadim di dalam asyasyanya watarohim lan welas-welase iku kamasal jasahid wahid kaya seawak ini gitu seawak ini gitu ono uang loro untu ya Allah seawak kroso kabe pak priang-priang kabe nge ono uang loro panas seawak loro kabe kamasal jasahid wahid wong istri ngoten ono konyane susah, melok susah. Ono konyane bunga, melok bunga. Itulah orang Islam. Masalul mukmin. Contohnya wong mukmin. Padha kaya awak niki lho. Sing enak iki, kabeh sampe enak kabeh. Lho, cak guyul, cak lho. Tip, cak lho. Iya. Iya, sawak renyang. Sing gak tahu cak guyul. Iki udan. Tak mingi-mingon ya percuma. Kala sahil jahil wahid. Idza ishtaka minu udwan adaa misal jasa bil humma sahar. Laisa amdat. Ya Allah, opo ya kok cekot-cekot aku iki? Kok ngelu aku iki ya Allah, jantung kok kumat aku. Niku sawak kadut kabeh. Gak enak kabeh mangan gak enak. Ngombe pahit, mangan kait. Orang sih jedak sih menyakitin. Itulah contohnya orang mukmin, orang Islam. Tarik menarik. Wassalam al mukminu lil mukmini kal bunyan yashuddu ba'du ba'dan. Sampean bangun omah. Didekno pandemeni. Didekno napa niku? Temboke satu nalainya saling menguatkan. Saling menguatkan. Wong Islam yang ngoten, Pak. Orang Islam harus begitu dan harus begitu. Saling tolong-menolong. Masya Allah, itulah contoh dan pelajaran sangek kanwi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayangi, lho, sayangi ini kesayangi, kenyataannya kurang tepat. Antara orang Islam dan Islami tukaran. Nggih. Aja adat di desa dhewe mati ngoten dhewe banyak sih. Aja adat negeri desa dhewe itu ngoten. Umpama Islam bersatu, alhamdulillah Pak temenan ya. Mersatokno sing repote setengah mati. Sebab setan itu nggih ajak-ajak maksiat. Kok sing bijak gak gelem, prihatin setan. Setan susah. Maksiat zina gak gelem. Rono kuat imane, akeh ilmune. Susah setan. Imanan keras, nino. Gak gelem yang keras. Setan susah. Tapi lho, tapi ini iku lho. Wis ado-ado, kono gak zina gak apa-apa, kon gak minum gak apa-apa, tapi kon tukarono ambek kancamu. Iku farhan setan iku. Ya ngono. Ten dari Pak. Dadi ndelok kongkire wong Islam setan bunga. Jak zino gak gelem, minum gak gelem, nyolong gak gelem, makan gak gelem, kata rukun, mbok geblak setan. Kadi boloh nang-nang kene rokok. Mergane nilai uang ni betul-betul iman nang Allah Taala, kate welas nang makhluk, insyaallah nginiki termasuk dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min akmalil mukminina imanan ahsanuhum khuluqan. Setengah saking sampurna-sampurna iman yang mukmin, wis iman kate sampurna imane, iku wong sing paling bagus akhlake. Nang koncone, nang dulure, nang tanggane, nang kenalan jamaah tuku bagus. Inilah. Besok wong sing ngene iki mlebu swarga dhisik insyaallah. Apa sebab wong sing api akhlake itu lebih bagus daripada wong sing ibadah. Api akhlake. Siji dinten Kanjeng Nabi niku dipun aturi dengan sahabat. Kanjeng Nabi, amalan napa sing paling kathah memasukkan menungso teng swarga? Aksarul ibadah sing paling kathah. Qala taqwallah wa husnul khuluq. Oleh kontakoniku amal ibadah sing paling akeh memasukkan menungso nang swarga iku wong sing takwa nang Allah Taala, wong sing bagus akhlake, wong sing apik tata kramane, wong sing lembah atine. Terus sampean termasuk kelompok ahlu sunnah wal jamaah sing rukun nggih. Contoh nih, Niki. Qala subhanahu wa ta'ala hahuna zalika masalu fit Taurat wa masalu fil Injil. Yang ini iki sing dadi contone wong-wong sing ana ngene Injil lan Taurat. Oh, masyaallah. Taurat dudunno iki sifat-sifate umat Kanjeng Nabi. Dudunno sapa-sapa Kanjeng Nabi diterangno Taurat. Injil ngoten. Mereka disampaikan besok itu jadi saksi ini Allah Ta'ala. Besok sampaikan pada bapak, pada sederik sedaya, khususnya jamaah banggil, jadi saksi ini Allah Ta'ala. Kalau nyaksikan ini Gusti, lihat Kanjeng Nabi ini menyampaikan amanat. Kalau nyaksikan ini Gusti, lihat sedaya ini umat ini, sedaya imannya, semua jadi saksi. Jadi mulia Pak. Anda dasarkan adalah umat yang paling mulia. Untung khairah umat ini. Ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa ulaika muflihun. Sampean mergane sampean ayo ngaji sing temenan, aja negeri masjid tok tembudim teng Muhammad bin Husin nggih teng Ustaz Kasulan war, monggo ngaji perlune supaya kulo sampean dadi wong sing tambah api, tambah api, tambah api, tambah api. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man kana yaumu hadza khairam min amsi fa huwa rabihun. Kelawan iki sapa-sapa wong termasuk kanca kula kabeh, hari ini lebih baik dari hari kemarin, wong ngono iku wong sing bati, Pak. Apa kebati? Sebab umure kurang, amale tambah. Kan kurang. Sedino umure kurang sedino, rong dino umure sudah terus sudah terus Pak Kamilan. Sementara amale kata hati sampean. Umure tambah cerdik nang kuburan, umure tambah cerdik nang ajal, sementara kelakuan tambah api, alhamdulillah. Kamilan itu. Iku istiwa nggih. Nggih. Kazarin koyok tanduran gogo akhroja kang tokno zarin syatahu ing tunasi netes ya lho para piroh ini senet tanduran petani nandur gandum, nandur pari, nandur napa ponis atus dina-dina cokol anake tambah gede, babone tambah gede anake kuat, kuat. Wong Islam ngoten sakale titik, Pak. Zaman Kanjeng Nabi masyaallah, pertama kali sing iman bagen wedok Siti Khadijah Karwani. Kedua, Bersiddiq radhiyallahu an. Ketiga, sek muda Ali bin Abi Thalib terus tambah kata kuat, Pak. Kuat. Jadi oleh Kanjeng Nabi niku dakwah niku masyaallah. Tidak asale wong 10, 20 malam-malam ala ibadah niku singit-singitan. Makin hari makin banyak, makin hari makin banyak, kuat, kuat. Duh, montok-montok kafir. Montok iki. Terangake iki. Kenapa? Liyaghidza bimul kufar. Delok perkembangane Islam koyo ngoten niku kuat. Duh, wong kafir greget-greget tok niku. Wis. Greget-greget tok kurang ajar Muhammad iku. Moro kuat ae. Dadine lek delok para sahabat kuat koyo ngono, kok ana wong benci sahabat. Nah, terakhir wa min hadil aya intaza'a. Memastikan, memutuskan sapa al-Imam Malik rahimahullah taala fi riwayatna du fitakfirir rawafid iki mung ping 4 niki kula terangaken. Dadi lek ana wong benci ambek sahabat, sahabat makin kuat, sahabat makin banyak, makin banyak, makin banyak, kok benci, kafir. Liyaghidza bimul kufar. Liyaghidza bihimul kufar. Berarti wong mong rafid sing benci sahabat itu dipunggungi khafir. Sedaya ulama menggungi khafir. Nggih. Fawa kafirun lihadil ayah. Niki mendet saking kitab tafsir Ibnu Katsir juz 4 halaman 205. Al-Qur'an lain mengatakan walladzina ja'u mim ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Niki sampean iki, Pak. Sing si mati-mati dungakno. Muga-muga Gusti amal saya ini pancen terami. Muga-muga ya Allah kasampeyan terpanjang sepuro. Niku wong sampean niku. Dungak wong sing tuwa-tuwa wis mati-mati niku. Kak koyo wong ora afida, ora afida ora bisa niku. Abu Bakar dilaknat, Umar dilaknat, iki apa niki? Ya napa niki? Kata si Mas Alasiah kula ben bakas-bakas wis. Sebab orang baik sudah tahu semua siapa si A, siapa Robido. Semakin ini kita hanya membentengi diri kita dan keluarga kita dan teman-teman kita dari ikat-ikat sing celepeng di kulo apa. Waka dalika sabrosillah azaruhu wa ayyaduhu wa nasaruhu, membantu para sahabat dari kanjeng Nabi. Wa ayyaduhu, dan menguatkan bersahabat kanjeng Nabi. Wa nasoru, nulungi bersahabat kanjeng Nabi. Fahum ma'ahu, mereka-mereka sahabat kemana-mana berserta kanjeng Nabi. Langkung-langkung sahabat Abu Hurairah, masya Allah, oh masya Allah. Kanjeng Nabi kemana itu terus. Mereka yang terbanyak hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang terbanyak, lebih daripada 5.000 hadis. Sebab temu teman kanjeng Nabi ngetut mawon. Lho ngoten iki kono buku orang Syiah. Bukunya orang Syiah Abu Hurairah kafir. Ngoten Pak, berarti hadis yang kita baca yang dia berada tidak palsu. Wong Abu Hurairah kafir tadi. Ngoten dari Pak. Jadi sasarane Abu Hurairah niku enggak hadir kanjeng Nabi sasarane. Sebab pembawa hadis yang terbanyak Abu Hurairah, sementara Abu Hurairah dihukumi kafir. Otomatis kitab-kitab hadis yang dari Abu Hurairah adalah palsu, sebab rawinya adalah orang-orang kafir. Naudzubillah min dzalik. Itu sasarannya. Sedaya ngoten niku adalah rekayasanya, tipu dayanya orang-orang Yahudi yang nyusup ke dalam orang-orang Islam. Naudzubillah min dzalik. Nggih, mekaten para bapak masih ada tinggal waktu kurang lebih ing menika 5 menit 7 menit mari kita adakan dialog. Monggo. Jam 7.22. Manjengipun kurang 10 menit monggo dialog. Nggih, ya rame monggo. Sementara aku lahirkan ucapan ihdinash shirath. Monggo lho, monggo. Silakan silakan lho. Sebab kula dipun kengken karo kanca-kanca swaja supaya duwe kesempatan untuk sajarah. Monggo. Gratis gak bayar. Sementara aku lahirkan ucapan ihdinash shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sisa 10 menit, silakan. Monggo. Monggo. Pengumuman pengajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah pengumuman datangnya dari Aswaja. Insya Allah akan diselenggarakan pengajian rutinan 2 minggu sekali yang bertepatan pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 16 bulan 10 2010. Tempat di rumah Habib Ahmad bin Alwi Asegaf atau Habib Ahmad Andung, bertempat Pandean Kidul Dalem, ba'da sholat isya kumpul di Pondok Darul Ihya. Mohon kehadirannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai ngaji ini, tas niki ngaji itu di kok, bapak itu di kok pengajian Aswaja. Niki Mas Waja makin hari makin banyak, makin hari makin banyak, mudah-mudahan mendapat manfaat sang Allah Ta'ala. Ini kuatan kula Driani. Ahmad bin Andumi Alwi Andu ini kuatan kula. Dari rumah saya kurang lebih 12 rumah dari saya. Sebelah timur rumah saya, monggo, nggih, kok kabeh. Muga-muga udan ya. Anak ngene ini bareng insyaallah. Lajeng para bapak sedaya yang mulia, ada pertanyaan ngeten, Pak. Pak Nur, Pak Nur napa? Kula niki kali kanca kula pun raket pun. Kali kanca kula pun raket. Atur kaya dulur. Napa besok wonten akhirat kepanggih, kepanggih, Pak, kepanggih, petuk yo kuatir. Petuk. Kenal oh, ben kanca kula masjid yo kurang-kurang wulan parha. Petuk yo kuatir, Pak. Temenan iki. Senajan swarga niku saombone langit bumi. Wasari'u ila ma'firatim mir jannah. Jannat ardhu samadar. Ombone langit bumi niku lho petuk, Pak. Sebab nek sarga duduk ora motor ndaraane. Duduk mobil apa niku? Buruk. Tepat teko kono, bedhe kok kono. Ayo dayat asalamualaikum, dayat salam. Illaki lan salaman salama. Alhamdulillah. Tanya apa cak kula? Pandur napa kula dipun gada kocor raket men raket masyaallah. Muga-muga kula kalau kanca lu sarga, petuk mate aja kuatir, petuk. Lah sekarang pertanyaan malih. Kata niki takon wong wedok takon. Iki hukum masalah fikih. Pandur-pandur apa? Bojo kula mepeja. Ngene. Terus apa? Kula iki balik-balik takoni tiyang manut wonten kula. Polai. Polai kula niku digak petuk bojo kula mali. Napa kula kira kawin niku kula sik hajat kawin Mbak Nur. Kira-kira kula kawin niku petuk mali kan bojo kula cok watek petuk, ngono lho, petuk. Ana wedok zen. Jalan mati. Rabi mati maneh. Rabi mati mana? Kira kira anak kerisi baik, jadi anak kerisi baik. Kau balak mata mati ya. Cuma-cuma. Ya apa ni ku? Ojo khawatir Pak. Bojone lima dijejer kape. Mari duluan, cengjo ke sarko. Hey fulana wedok, iki bojone kape, iki bojone kulan kape. Ciloro telu lima, iki. Ini bojone pilin. Oh, kau milih, kau milih. Mesti milih sing luwih apik akhlak lho ngoten dari ini. Dadi kula milih sing apik niku, sing pas kali kula, sing dua kali kula, sing cene kali kula niku kerang niku mboten. Nipun saya mboten kan, dipilih sing luwih apik, ojo kuatos. Dadi wong itu sing zen-zen, ojo gak rabi. Eh mana? Engko zen-zen, eh men-menane lho nganggur ya. Eh man. Heh? Mubadir ya, cocok. Mubadir. Pau kula langsung mali. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam min akmalil mu'minina imanan ahsanu khuluqan wa al-tawfum terusane iki wa al-tawfum li ahli luwe welas-welas nang keluarga. Dadi sedaya niki kabeh duwe bojo duwe anak ayo sing welas nang keluargae. Telune besok nang swarga niku kumpul ambek bojo sampeyan. Kumpul insyaallah ngoten ya. Ono swarga susah mboten enten. Nduk bojo gak ono kira telesut mboten enten mesti ketemu awon. Ka ono swarga telesut bojo mboten enten. Pun ngaten mawon pun. Kersa menit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala ali washabi ajmain. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman nafi'a wa amala mutakabbala wa rizqan halalan tabasya. Allahumma jala uladana talamidana mina alimu wa illa khair. Wa la taja'alna wa yaman adhi syarab dair. Rabban hablana min azwajin mitakna imama. Rabbana atina fid dunya hasanah jamnar. Wa adakhirna budur ya aziz ya khufar ya masyattar ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi wa sallam.